إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita berjumpa masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, dan masih kita melanjutkan seputar pembahasan sujud tilawah yang ini yang melanjutkan pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang berkata di dalam kitab beliau dalam pembahasan pasal tentang sujud tilawah, ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح. Ya, kemudian apabila seseorang hendak sujud, yakni untuk melakukan sujud tilawah, maka hendaknya seseorang tersebut menjaga adab-adabnya dalam sujud tilawah tersebut, baik dari sisi posisinya maupun dari sisi bacaan tasbihnya. Ya, hendaknya dia memperhatikan adab-adabnya tersebut, ya karena itu hakikatnya dia melakukan suatu ibadah. Ya, ibadah apapun itu bentuknya, apakah itu salat atau itu ibadah yang lainnya, termasuk di dalamnya sujud tilawah, maka hendaknya menjaga adab-adabnya di dalam ibadahnya tersebut, dan termasuk ya padanya sujud tilawah. Yang Al-Imam An-Nawawi menekankan pada dua hal, yakni pada al-hay'ah, pada bentuk atau posisi sujud tilawah, wa tasbih, dan bacaan tasbihnya. Wa ammal hay'ah, adapun bentuknya atau posisi sujud tilawahnya, فَأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ. Ya, hendaknya seseorang tersebut meletakkan kedua tangannya sejajar dengan bahunya di atas bumi. Ya, meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya, dan mensejajarkan dengan kedua bahunya. وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُ وَيَنْشُرُهَا جِهَةَ الْقِبْلَةِ. Dan dia, ya, merekatkan jemarinya, dan juga mengarahkan dia jemarinya ke arah kiblat. Wa yukhrijuhuma min kummayhi wa yubashiru bihima al-musalla. Ya, dan dia mengeluarkan kedua telapak tangannya dari kerah bajunya. Ya, maka hendaknya jangan ya kedua telapak tangannya tersebut ya tertutupi oleh alas bajunya yang barangkali lebih panjang dari telapak tangannya. Tidak, tapi menempelkan kedua telapak tangannya ke bumi, ya, mengeluarkan dari kerah bajunya kalau seandainya kerah bajunya itu ya lebih panjang daripada pergelangan tangan. Ya, dan pergelangan tangannya langsung bersentuhan dengan tempat salatnya atau dengan tempat sujudnya. Wa yujafi mirfaqaihi an janbaihi. Ya, dan dia menjauhkan kedua sikunya dari rusuknya. Ya, sikunya jangan ditempelkan ke dua rusuknya, tapi dilebarkan. Ya, dilebarkan. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ya Nabi SAW pun sujud demikian, merenggangkan kedua sikunya dari kedua rusuknya, bahkan seandainya saja ada anak kambing yang lewat niscaya bisa ya melewatinya. Wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi in kana rajulan. Ya, dan mengangkat perutnya dari kedua pahanya, menjauhkan perutnya dari kedua pahanya, ini bagi laki-laki. Fa in kanat imra'atan aw khuntha lam yujafi. Ya, seandainya wanita atau khuntha, ya wallahu alam, kalau diterjemahkan mudahnya itu ya banci atau bencong, tapi bukan yang dibuat-buat. Ya, khuntha yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka yang dimaksudkan adalah khuntha muskil, yakni yang memiliki dua kelamin. Ya, orang yang memang sejak lahirnya dia memiliki dua kelamin. Ya, maka ini dianggap sebagai khuntha. Ya, adapun orang-orang yang dibuat-buat seperti itu, ya maka itu sudah sepatutnya diberi hukuman ta'zir. Ya, maka apabila wanita atau khuntha, ya banci yang memang sudah dari lahir memiliki dua kelamin, tidak menjauhkan perutnya dari pahanya. Ya, justru merekatkan perutnya dan pahanya, ya, dan memang menelungkupkan tubuhnya agar lebih tertutup. Wa yarfa'u as-sajidu asafilahu ala ra'sihi. Ya, dan orang yang sujud mengangkat ya bagian bawah dari tubuhnya di atas lebih tinggi dari kepalanya, yakni bagian pinggang dan panggulnya itu lebih tinggi dari kepalanya. Wa yumakkinu jabhatahu wa anfahu minal musalla. Ya, dan dia mengokohkan, merekatkan dahinya dan hidungnya ke tempat sujudnya, ke tempat salatnya, ya, menguatkannya. Keduanya, tidak hanya dahinya saja, tidak pula hanya hidungnya saja, tapi keduanya, dahi sekaligus hidungnya. Wa yatma'innu fi sujudihi. Dan dia tuma'ninah di dalam sujudnya. Ya, para pendengar Ismail Radio AM774 kHz, ya, demikianlah ya bentuk sujud dengan adab yang sempurna dalam sujud tilawah. Yang hakikatnya, ya, adab sujud yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ini itu adalah adab sujud di dalam salat secara umum. Ya, baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Yang adab sujud ini ya ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ya beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara yang menjadi pokok ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujud, yang bahkan ini merupakan ya syarat sahnya sujud. Ya, syarat-syarat sahnya sujud yang apabila salah satunya cacat dalam hal ini, maka sujudnya tidak terhitung, ya tidak sah kecuali bagi orang yang memiliki udzur. Yakni hadis yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Abbas, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Ya, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ya, umirtu, ya, Nabi SAW diperintahkan, yang secara zahirnya ini merupakan perintah wajib, yang tidaklah sah sujud kecuali harus dengan hal itu. Dan perintah kepada Nabi SAW juga mencakup kepada umatnya. Terlebih lagi memang diriwayatkan dalam sebagian lafaz, ya umirna, ya kami diperintahkan, ya, sehingga mencakup Nabi SAW maupun umatnya. Ya, diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati, ya, di atas dahi. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Ya, sembari Nabi SAW menunjuk kepada hidungnya. Ya, di atas dahinya, kemudian Nabi SAW sembari dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Wal yadaini, dan kedua tangan. Kedua tangan yang dimaksudkan adalah kedua telapak tangan. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kedua telapak tangannya, bukan tangannya secara keseluruhan. Ya, karena kalau menempelkan telapak tangan sekaligus bahkan dengan hingga hastanya, maka itu justru bentuk sujud yang dilarang. Ya, dan dalam hadis dikatakan sebagai inbisato al-kalbi. Ya, sebagai sujud sekaligus merebahkan sebagaimana merebahnya seekor anjing. Waliyadaini warukbataini, dan juga menempelkan kedua lututnya ke bumi. Wa atrafi alqadamaini, dan juga kedua kakinya, yakni yang dimaksud adalah jemari kakinya. Wala nakfitu athiyaba wa sya'ra, dan kami tidak menyingkapkan pakaian dan tidak pula menyingkapkan rambut. Ya, hadis ini ya hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dalam sahih mereka berdua, yang menunjukkan ini adalah bentuk syarat dari sujud yang ada pelengkapnya, detailnya sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan anggota sujud yang harus ditempelkan, yakni dahi, yang sekaligus Nabi SAW mengisyaratkan kepada hidungnya, kedua telapak tangan, itu yang ditunjukkan oleh lafaz waliyadain, dan juga kedua lutut. Walaupun memang kedua lutut, ya, dibahas oleh para ulama, bukanlah maksudnya harus menempelkan kedua lututnya secara langsung dengan bumi, yakni kalau ada penutup pada lututnya maka itu tidak sah. Tidak demikian, karena lutut memang aurat yang harus ditutup baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, maka itu ya sembari bahkan memang harus menutup aurat pada bagian lututnya, itu itulah tidak mengapa. Yang seperti itu tidaklah mengapa, bahkan justru harus dan termasuk syarat sahnya salat maupun sujud tilawah. Dan juga duduk sujud di atas kedua telapak, di atas kedua kakinya. Yakni yang dimaksud adalah yang menempelkan telapak kakinya, ujung-ujung telapak kakinya, dan mengarahkan jemari kakinya ke arah kiblat. Ya, bagian ini adalah ya sujud yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bentuknya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, harus menempelkan dahi dan hidungnya, yaitu bentuk yang lebih sempurna, menempelkan dahi dan hidungnya. Apakah menempelkan dahi dan hidungnya tersebut ya apakah wajib atau tidak? Ya, ini yang ada khilaf ya di kalangan para ulama rahimahullahu ajma'in. Ya, sebagian para ulama bahwasanya menempelkan dahi itu wajib. Ya, menempelkan dahi itu wajib. Kenapa? Karena memang Nabi SAW mengatakan diperintahkan. Ya, kemudian Nabi SAW menjelaskan lagi secara terperinci al-jabhah, menyebutkan secara qaul. Ya, secara lafaz Nabi SAW perintah beliau menempelkan dahi wajib. Adapun menempelkan hidung, maka itu sunnah saja. Ya, menempelkan hidung, maka itu sunnah. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, dan jumhur para ulama. Ya, para ulama memahaminya bahwasanya yang wajib itu hanya dahi saja, adapun hidung itu hanya pelengkap, dan itu sunnah. Dan itu sunnah. Sehingga jika hidungnya tidak menempel namun dahi yang menempel, maka sujud tilawahnya maupun sujud di dalam solat terhitung tetap sah. Pendapat yang kedua dari para ulama bahwasanya boleh menempelkan salah satunya, apakah dahinya saja atau hidungnya saja. Ya, salah satunya saja sudah mencukupi. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Ibnul Qasim dari ashabnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Namun, ya dihikayatkan oleh Imam Ibnul Munzir, ya pendapat ini, al-Imam Abu Hanifah tidak ada orang yang mendahuluinya. Ya, bahkan al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu ta'ala menukilkan ijma' bahwasanya para sahabat ijma' tidak boleh menempelkan hidung saja ketika sujud. Ya, tidak boleh menempelkan hidung saja ketika sujud. Ijma' yang dinukil oleh al-Imam Ibnul Munzir. Pendapat yang ketiga, bahwasanya wajib meletakkan keduanya, baik dahi maupun hidungnya, wajib untuk ditempelkan ke tanah. Ya, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, ya pendapat Imam Ibnul Habib dari kalangan ulama Malikiyah, dan juga pendapat Imam Al-Auza'i. Ya, ini berdasarkan zahir hadis. Ya, zahir hadis dalam lafaz riwayat Bukhari dan Muslim, alal jabhati, sekaligus Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya kepada hidungnya. Ya, kepada hidungnya. Kalau ditanya, barangkali ada yang berpendapat atau sebagian ulama menyanggahnya, yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah dahinya saja. Ya, adapun hidungnya tidak. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW tidak menyebutkannya secara lafaz, tapi hanya dengan isyarat badan. Ya, maka dijawab oleh para ulama yang mewajibkan untuk menempelkan keduanya, bahwasanya ada sebagian riwayat di sebagian lafaz bahwasanya dahi dan hidung memang itu yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di sebagian lafaz riwayat Muslim ya, dan juga sebagian lafaz riwayat An-Nasa'i dengan menyebutkan dahi sekaligus hidung ya secara langsung, wal jabhati wal anfi wal yadaini war rukbataini wal qadamaini, yakni dahi sekaligus hidung, dengan kedua tangan, dengan kedua lutut, sekaligus dengan kedua kaki. Ya. Dengan penyebutan al-anf, dengan penyebutan hidung secara langsung. Dan juga ya pendapat ini dikuatkan oleh riwayat yang mursal dari Ikrimah, bahwasanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la yusibu anfa liman la yusibu anfuhu min al-ardi ma yusibu al-jabha. Ya, tidak sah salat. Yakni maksudnya tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya otomatis tidak sah. Karena sujud merupakan rukun sholat. Bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya sebagaimana ia menempelkan dahinya. Ya, Masya Allah, ini riwayat yang sangat tegas sekali. Ya, menyatakan tidak sah orang yang tidak menempelkan hidungnya sebagaimana yang menempelkan dahinya. Namun, ya riwayat ini seandainya sahih maka itu jadi pemutus dalam permasalahan ini. Namun riwayat ini diriwayatkan secara mursal dan juga diriwayatkan secara mausul. Namun para ulama yang mensahihkan bahwa yang rajih ini adalah riwayat yang mursal, yakni dari Ikrimah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan seorang sahabat. Ya, adapun penyebutan Ibnu Abbas ya di sebagian riwayatnya maka itu dinilai sebagai tidak mahfuz oleh para ulama. Ya wallahu alam, ya saya lebih condong pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya harus menempelkan dahi sekaligus hidungnya. Ya, dahi sekaligus hidungnya ini pendapat Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i dan juga pendapat Imam Ibn Habib dari kalangan ulama Malikiyah, karena memang di sebagian lafaz Nabi SAW menyebutkan seperti itu, al-jabha wal anf. Ya, dahi sekaligus hidung. Lalu barangkali ada yang menjawab, bukankah ada ya lafaz yang lain bahwasanya Nabi SAW menyatakan hidung hanya dengan isyarat? Maka dijawab bahwasanya ya perbuatan Nabi SAW dengan isyarat tersebut itu merupakan penjelasan mujmal dari sujud itu sendiri. Ya, penjelasan sesuatu hal yang masih sujud bagaimana bentuknya masih mujmal, yakni masih samar bagaimana bentuknya, dan Nabi SAW menjelaskan secara isyarat, secara perbuatan juga mengarahkan kepada hidung. Maka penjelasan mujmal dari sujud yang diwajibkan ini, maka itu pun terhitung sebagai sesuatu yang wajib. Ya, ini kalau kita mau membahas secara ilmu usul fiqh. Ya wallahu a'lam. Kemudian ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan, setelah beliau membawakan posisi sujud yang benar dan adab yang benar, beliau membawakan ya bacaan sujudnya. Amma tasbihu fi sujud, adapun bacaan tasbih ya bacaan mensucikan Allah di dalam sujudnya, faqala ashabuna yustahabbu an yusabbiha yusabbihu bima yusabbihu bihi fi sujudi shalah. Maka bacaan tasbih pada sujud tilawah bacaannya sama seperti tasbih pada sujud salat. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di bahasan-bahasan yang telah lalu, bahwasanya ya amat banyak kemiripan tentang pembahasan sujud tilawah ini dengan sujud salat. Maka begitu pula doanya, doa yang berlaku pada sujud salat itu juga berlaku pada sujud tilawah. Seperti apa? Fayaqulu thalatha marratin subhana rabbiyal a'la. Ya, maka hendaknya seseorang dalam sujud tilawahnya itu mengucapkan 3 kali subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Yang ini hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Namun sebelum kita jauh lebih membahas bacaan tentang sujud ini, ada yang terluput, yakni perkataan Imam An-Nawawi, fa in kana imra'atan. Ya, apabila seseorang itu merupakan seorang wanita, ya apakah sujudnya berbeda atau tidak? Al-Imam An-Nawawi mengisyaratkan bahwasanya sujud seorang wanita berbeda dengan sujud laki-laki. Ya, berbeda dengan sujud laki-laki, adapun laki-laki menjauhkan perutnya dari pahanya, adapun wanita atau banci yang atau orang yang memiliki 2 kelamin maka itu menempelkan perutnya dengan pahanya. Ya, riwayat namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tidak membawakan riwayat tentang hal tersebut, padahal di bab itu memang ada riwayatnya, yakni riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Marasilnya dan juga Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari Yazid bin Abi Habib anna Rasulullah SAW marra ala mra'ataini tusalliyani. Bahwasanya diriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib dari Nabi SAW bahwasanya beliau melewati 2 wanita yang sedang salat. Faqala idza sajadtuma fa dhumma ba'dha al-lahmi ila al-ardi fa inna imra'atan laysat fi dhalika kar-rijal. Apabila kalian berdua, yakni beliau sedang berbicara dengan wanita, apabila kalian berdua salat, maka ya gabungkanlah atau dekatkanlah sebagian daging dengan sebagian lainnya, yakni menempelkan sebagian tubuhnya ke sebagian yang lain agar lebih tertutup ya ke bumi, terutama ini tentu saja yang mengisyaratkan ketika sujud ya ke bumi, yakni lebih merekatkan ke bumi, tidak justru merenggangkan ya kedua tangannya, tidak pula merenggangkan pahanya dengan perutnya. Fa inna imra'atan fi laysat fi dhalika karrijal, karena sesungguhnya wanita dalam hal tersebut tidaklah sama dengan laki-laki. Ya, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya bentuk sujud wanita itu lebih tertutup dan lebih menelungkup daripada sujud laki-laki. Ya, dan juga diriwayatkan secara mauquf dari Ali bin Abi Thalib, "Idza sajatil mar'atu faltadhumma fakhidaiha." Ya, kalau wanita ya mau sujud, maka hendaknya dia lebih menelungkupkan atau lebih menutup kedua pahanya. Ya, ini riwayat Al-Imam Al-Baihaqi secara mauquf dari Ali bin Abi Thalib. Dan juga ya Al-Imam Al-Baihaqi dan para ulama lainnya meriwayatkan hadis yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadisnya dhaif. Ya, Al-Imam Al-Baihaqi membawakan dua hadis tentang itu yang mausul sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun setelah beliau membawakan riwayatnya, beliau mengatakan ruya fihi hadithani dha'ifani la yuhtajju bi amthalihima. Hadis tentang hal tersebut yang marfu' sampai Nabi SAW adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah karena di dalam sanadnya ada rawi yang matruk. Ya, rawi yang sangat dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan riwayat yang mursal yang tadi, yang dari Yazid bin Abi Habib, itu lebih kuat. Yakni perintah Nabi SAW kepada dua orang wanita. Walaupun mursal, namun itu mursal dengan sanad yang lebih kuat. Ya, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar ya dalam kitab beliau At-Talkhis Al-Habir, bahwasanya dua riwayat yang mausul sampai Nabi SAW dalam bab ini, ya di dalamnya ada perawi yang matruk. Namun juga ya diriwayatkan juga dari Imam Ahmad dalam Masail anaknya, Masail Abdullah, ya dari riwayat Ibnu Umar, annahu kana ya'muru nisa'ahu an yatarabba'na fil shalah. Bahwasanya Abdullah bin Umar memerintahkan para istrinya untuk ya menelungkup fil shalah. Ya, menelungkup fi as-shalah. Ini bisa bermakna ketika duduk, yakni duduknya dengan bersila, dengan menelungkupkan atau menempelkan, lebih membungkukkan badannya ke arah pahanya. Juga bisa bermakna ketika sujud, yakni dia lebih menelungkupkan badannya. Ya, namun ya hadis ini ya dikomentari oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sanadnya tidak sahih. Ya, sanadnya tidak sahih karena di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umar Al-Umari. Ya, Abdullah bin Umar keturunan Umar bin Khattab. Ya, namun beliau seorang ahli ibadah, namun hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya dalam kitab beliau Sifat Salatin Nabi, ya beliau lebih merajihkan bahwasanya bentuk sujud wanita sama dengan sujud laki-laki. Ya, sujud wanita baik dalam duduknya maupun sujudnya, dalam segala halnya sama dengan laki-laki, dan itu adalah ya mazhab Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Ya, mazhab Ibrahim An-Nakhai ya berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya, Nabi SAW perintahkan itu, yang itu khitabnya umum, yakni baik kepada laki-laki dari umatnya maupun kepada para wanita dari umatnya. Itu mencakup wanita juga secara umum. Dan juga menguatkan dengan riwayat yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab beliau Tarikh As-Saghir, yang sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Anna Ummu Darda annaha kanat tajlisu fi salatiha jilsata ar-rajuli wa kanat faqiha." Bahwasanya Ummu Darda yang di dalam salatnya beliau duduk sebagaimana duduknya laki-laki, dan beliau adalah seorang yang faqih. Ya, seorang wanita yang faqih. Ya. Dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, namun para pendengar Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Ya, kalau kita lihat ya dalil-dalil, ya, sebagian ulama merojihkan, membedakan antara laki-laki maupun wanita. Sebagian ulama, ya, dan ini pendapat Ibrahim An-Nakhai, kemudian yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya sama saja antara wanita maupun laki-laki. Wallahu a'lam, ya, dalam hal ini saya lebih condong kepada para ulama yang membedakan antara ya laki-laki dengan wanita. Ya, berbeda antara laki-laki dengan wanita. Adapun lafaz hadis Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian salat. Ya, memang itu secara perintah untuk umum. Namun ya jika ada dalil yang khusus, maka yang kita pakai adalah dalil yang khusus. Dan kenyataannya memang ada dalil yang lebih khusus, walaupun memang riwayat yang mursal. Ya, riwayat yang mursal. Ditambah lagi, kama ra'aitumuni usalli, kaf dalam bahasa Arab, sebagaimana, seperti. Itu tidaklah menunjukkan bahwasanya memang harus sama dalam keadaan 100%. Ya, tidak sama 100%. Karena dalam bahasa Arab, ya musyabbah dengan musyabbah bihi, itu ya mengandung bahwasanya kedua hal itu berbeda walaupun ada kemiripannya. Namun yang dijadi titik persamaan, tujuan persamaan, yakni sebagaimana salat Nabi SAW, itu memang salat yang lebih sempurna. Ya, salat yang lebih sempurna walaupun tidak 100%. Dan juga ya riwayat tentang pembedaan antara sujudnya laki-laki dengan sujud wanita, ini bahkan ada beberapa riwayat. Dan jumhur para ulama menganggap bahwasanya berhujjah dengan hadis mursal itu boleh. Ya, boleh berhujjah dengan hadis mursal, terlebih lagi jika memang di dalam bab tersebut tidak ada riwayat kecuali riwayat yang mursal. Ya, dan bolehnya berhujjah dengan hadis yang mursal, ini mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik dan pula Imam Syafi'i, jika riwayat mursal tersebut ada penguatnya. Dan kenyataannya, ya dalam bab ini riwayat mursal ini memang ada penguatnya. Ya, ada penguatnya ya dari Abdullah bin Umar, dan juga riwayat dari yang dibawakan oleh dari Sa'id bin Mansur dari Aisyah, bahwasanya Aisyah tajlisu fi shalah an arqayha wa tadhummu fakhidayha. Ya, wa rubbama jalasat mutarabbi'atan. Bahwasanya Aisyah ada kalanya ya beliau ya duduk di atas ya tumitnya dan menelungkupkan pahanya, yang mendekatkan dengan pahanya, yakni paha dengan perutnya, dan salat ada kalanya beliau salat duduknya dengan mutarabbi'ah, dengan duduk bersila. Ya, wallahu alam, riwayat yang mursal ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain, dan juga ada riwayat dari beberapa tabi'in tentang hal tersebut, ya sehingga bahkan para ulama ya seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga ya menguatkan bahwa duduk seorang wanita maupun sujudnya itu berbeda dengan sujud laki-laki, dan hendaknya wanita itu lebih menutup dirinya daripada bentuk sujud atau sholatnya laki-laki. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membawakan bagaimana hendaknya seseorang membaca tasbih pada sujud tilawah. Wa amma at-tasbihu fi as-sujud, adapun tasbih pada sujud tilawah, faqala ashabuna yusabbihu bima yusabbihu bihi fi sujudi shalah, maka seseorang hendaknya membaca tasbih sebagaimana tasbih pada sujud salat. Fa yaqulu thalatha marratin subhana rabbiyal a'la, maka dia ya seseorang hendaknya mengucapkan 3 kali subhana rabbiyal a'la. Ya, dan ini hakikatnya memang merupakan bacaan sujud di dalam salat. Ya, sebagaimana hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad, ya maupun para ulama lainnya dari Hudzaifah bin Yaman, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Hudzaifah bin Yaman pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengar thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, ini hadis yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dalam sunan mereka. Dari Imam At-Tirmidzi berkata, al-amalu ala hadha 'inda ahli al-'ilmi. Ya, amal menurut para ulama yakni demikian mengamalkan bacaan doa sujud. Yastahibbuna alla yanqusa ar-rajulu fi ar-ruku'i was-sujudi min 3 tasbihat. Hendaknya seseorang di dalam sujudnya tidaklah kurang mengucapkan 3 kali tasbih. Ya, dan ini berlaku untuk umum. Ya, berlaku untuk umum ya menurut pendapat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, karena itu termasuk sujud secara umum. Ya, secara bahasa pun dinamakan sebagai sujud. Ya, secara bahasa dinamakan sebagai sujud. Dan juga Al-Imam An-Nawawi kemudian membawakan ya bacaan doa yang lain. Thumma yaqulu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu وسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين. يا Ya, ini bacaan sujud yang kedua. Yang hadis ini, ya hakikatnya riwayat ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga para ulama lainnya. Yang membaca doa demikian, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepada Engkaulah kami ya aku bersujud, wa bika amantu, kepada Engkau kami aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepada Engkau kami berserah diri. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ya, dan ya wajahku sujud kepada zat yang menciptakan aku dan membuat rupanya dan juga kemudian memecah pendengaran dan penglihatannya, yakni membedakan antara pendengaran dan penglihatan ketika penciptaan di dalam rahim. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha banyak berkahnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Wa yaqulu subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ya, juga boleh membaca doa ya subbuhun quddusun. Ya subbuhun quddusun di situ bisa dibaca dengan dua lafaz. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahu taala dalam syarah sahih Muslim. Ya, hadis ini hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, ya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i, dan bisa dibaca dengan dua bentuk. Bisa dibaca subbuhun quddusun, juga bisa dibaca sabbuhun quddusun. Ya, dengan sin dan qafnya fathah. Ya, boleh dibaca dengan dua lafaz tersebut. Subbuhun quddusun, sin dan qafnya dhammah, juga boleh dibaca sabbuhun quddusun. Itu dua lafaz yang sahih ya secara bahasa Arab maupun secara riwayat. Namun riwayat dengan dhammah itu lebih masyhur. Ya, kata Imam An-Nawawi, riwayat yang dhammah itu lebih masyhur. Ya. Qalu wa yustahabbu an yaqula, dan juga hendaknya seseorang juga mengucapkan Allahumma uktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wada'anni biha wizran waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Dawud. Ya, doa ini ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, yang bagusnya adalah disatukan seluruh doanya, yakni boleh untuk menggabungkan doa yang satu ini, tidak hanya satu saja subhana rabbiyal a'la, atau tidak hanya subbuhun quddusun ya rabbil malaikati warruh, tapi yang bagus adalah menyatukan doa-doa tersebut bagi makmum untuk menyatukan doa-doa tersebut, atau bagi orang yang sholat sendirian. Bagi imam, ya bagus dia menyatukan doa-doa tersebut jika si imam ya mengetahui bahwa makmum itu tidak ada masalah jika sujudnya dipanjangkan. Ya, tidak merasa keberatan jika dia mengetahui misalnya dia sebagai imam rawatib di suatu daerah dan memang makmumnya sudah terbiasa dengan sholat yang panjang, dengan sujud yang panjang, maka tidak mengapa ketika itu si imam menggabungkan doa-doa sujud tersebut dan sujudnya menjadi panjang. Adapun jika imamnya ragu ya bahwa makmumnya senang jika dipanjangkan sujudnya, atau bahkan ya sholat di masjid yang itu masjid yang tempat lewat saja seperti masjid terminal atau masjid stasiun atau semacamnya, maka hendaknya seorang imam tidak memanjangkan ya ketika membaca ayat sajdah, tidak memanjangkan sujudnya ya, tapi mencukupkan dengan ya, salah satu bacaan saja. Namun apa bacaan yang minimal? Jika membaca bacaan yang minimal yakni seperti subhana rabbiyal a'la saja satu kali, maka itu sudah terpenuhi tasbih. Ya, tasbihnya sudah terpenuhi, dan tasbih ini ya hukumnya hanya sunnah saja menurut jumhur para ulama, menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Lalu doa yang terakhir ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, Allahumma ktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wada'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Dawud. Wallahu alam. Ya, lafaz ini wallahu alam, riwayat mana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hakikatnya riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, namun dengan lafaz yang agak berbeda. Ya, dengan lafaz yang agak berbeda. Adapun dalam lafaz At-Tirmidzi, wada'anni wizra, ya, Ya Allah gugurkanlah dosaku. Lafaz ini dahulu baru waj'alha li indaka dhukhra. Baru lafaz tersebut. Kalau dalam At-Tibyan yang saya cetakan yang saya pegang, lafaznya terbalik. Ya lafaznya terbalik. Kemudian Imam An-Nawawi membawakan lafaz waqbalha minni kama qabiltaha. Adapun dalam lafaz ya Sunan At-Tirmidzi wa taqabbal minni kama taqabbaltaha. Ya dengan wazan tafa'ala. Yataf'alu yataqabbal minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Ya Imam At-Tirmidzi membawakan ya riwayat ini, kemudian beliau berkata hadza haditsun gharibun min hadits Ibn Abbas la na'rifu illa min hadza al-wajh. Yani hadits yang gharib, ya hadits yang gharib, kalau sudah Imam At-Tirmidzi mengisyaratkan gharib, itu isyarat bahwa memang ada kelemahan ya di hadis tersebut. Dan memang sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Mulaqqin ya rahimahullah ta'ala, ya seorang hafiz ya kabir, gurunya Imam Ibn Hajar al-Asqalani, beliau punya kitab Takhrij ya Al-Badru Al-Munir, ya Takhrij dari Asyarhu Al-Kabirnya Imam Al-Rafi'i, yang menjelaskan takhrij hadis-hadis yang dijadikan hujjah dalam mazhab Syafi'i di kitab Asyarhu Al-Kabir. Ya hadis ini ya di dalam sanadnya ada Al-Hasan bin Muhammad, ya rawi dari Ibn Jurayj, yang kata Imam Al-Uqayli dia tidak la yutaba ala hadithihi. Ya hadisnya tidak memiliki mutaba'ah. Ya hadis yang tidak memiliki mutaba'ah. Dan juga memang dia lahu turukun kulluha fihi lin. Ya setiap riwayat ini memang ada jalan-jalan penguatnya, namun setiap riwayatnya ada kelemahan. Ya dan sebagian ulama mengatakan fihi jahalah. Di sebagian riwayatnya yang bukan dari Ibnu Khunais, di situ ada rawi-rawi yang majhul. Wallahu a'lam. Ya ini isyarat intinya, ya isyarat dari Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah ta'ala bahwa ya sanadnya dhaif. Ya dengan doa yang terakhir ini sanadnya dhaif. Kemudian Al-Imam An-Nawawi ya berkata, "Hadza du'a khasisun bi hadhihi as-sajdati fayanbaghi an yuhafaz 'alayha." Ini doa yang khusus tentang sujud tilawah, maka hendaknya ya dibaca. Ya hendaknya dibaca, namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Mulaqqin bahwasanya di dalam sanadnya terdapat kedhaifan. Wa dzakara al-ustadz Ismail ad-Darir fi kitabih at-tafsir anna ikhtiyar asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala fi du'a sujud tilawah an yaqul subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ya al-ustadz Ismail ad-Darir dalam kitab beliau ya tafsirnya, beliau berkata bahwasanya pendapatnya, di antara pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i tentang doa sujud tilawah, hendaknya membaca subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Ya maha suci Rabb kami, dan sungguh janji Rabb kami itu ya senantiasa akan direalisasikan, ya menjadi kenyataan. Ya kemudian Al-Imam An-Nawawi yang mengomentari tentang doa ini, yakni membaca doanya subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, hadha an-naql 'an asy-Syafi'i gharibun jiddan. Ya penukilan doa ini dari Imam Syafi'i ya sungguh sangat gharib, ya sangat asing. Wallahu alam. Ya barangkali yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yakni bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yakni penukilan ini tidak disebutkan di kitab-kitab yang lain dari para ulama Syafi'iyah. Ya, tidak dinukilkan dari kitab-kitab ulama yang lain dari kalangan para ulama Syafi'iyah, seperti pembahasan yang lalu tentang apakah disunnahkan berdiri terlebih dahulu atau tidak sebelum sujud tilawah. Itu pun termasuk dari jenis yang gharib. Yakni para ulama Syafi'iyah tidak banyak membahas atau bahkan menyebut hal tersebut, atau bahkan hanya Imam Al-Ustadz Ismail Ad-Darir saja yang menyebutkannya. Pertama, itu makna gharib. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud gharib oleh Imam An-Nawawi adalah yakni Imam Asy-Syafi'i bersendirian tentang hal ini, yakni mensunnahkan membaca doa ini, adapun para imam mujtahid lainnya tidak mensunnahkan tersebut. Wallahu alam. Ya barangkali di antara dua kemungkinan tersebut itu yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, yakni termasuk mufradatnya Imam Syafi'i. Yakni Imam Syafi'i bersendirian tentang hal ini, mensunnahkan doa tersebut. Wa huwa hasanun, namun ini baik, kata Imam An-Nawawi. Walaupun gharib, walaupun ya ini barangkali asing di telinga seseorang, ya bahkan ya barangkali sebagian kaum muslimin baru mendengar tentang bahwa tentang ternyata doa sujud tilawah seperti ini wa huwa hasanun, namun kata Imam Nawawi ini baik. Kenapa? Fa inna zahiral Qur'ani yaqtadi madha man qalahu fis sujud. Kenapa? Karena zahir Al-Qur'an menunjukkan terpujinya orang yang mengucapkan hal tersebut di dalam sujud. Ya, Allah memuji orang, ya ini di akhir surat Al-Isra, ya terpujinya orang yang mengucapkan doa tersebut di sujud. Fayustahabbu an yajma'a baina hadhihi al-adhkari kulliha. Ya, maka sunnah disunnahkan untuk menggabungkan zikir-zikir ini. Yakni dari yang pertama tadi, subhana rabbiyal a'la, ya bahkan riwayat yang khusus tadi tentang sujud tilawah maupun ya zahir ayat Al-Isra, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Disunnahkan untuk menggabungkan seluruh zikir tersebut. Kenapa? Karena memang dalam sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis yang sahih, ya amma sujud fa akthiru fihi ad-du'a, adapun sujud maka perbanyaklah doa. Ya Nabi SAW perintahkan dalam hadis sujud secara umum agar di dalam sujud tersebut seseorang itu memperbanyak doa. Baik itu doa ul ibadah maupun doa ul hajat. Ya, doa ibadah maupun doa hajat. Doa ibadah ini masing-masing terdapat riwayatnya. Maka itu ya alangkah baiknya menggabungkan doa yang satu dengan doa yang lainnya. Namun tetap diperhatikan kalau dia posisinya sebagai imam, namun makmumnya tidak suka jika dipanjangkan, maka hendaknya si imam tidak memanjangkan dan tidak menggabungkan seluruh doanya. Wa yad'u ma'aha bima yuridu min umuril akhirati wad dunya, dan juga ya seseorang berdoa juga doa yang dia inginkan dari perkara akhirat maupun perkara dunia, yakni doaul hajah. Karena Nabi SAW yang memerintahkan memperbanyak doa secara umum, fakthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum, maka perbanyaklah berdoa maka sungguh itu dekat kepada ijabah untuk kalian. فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح. Kalau dia mencukupkan dengan sebagian doanya saja maka sudah terpenuhi ya pokok tasbihnya. Ya, tasbih yang diperintahkan itu sudah terpenuhi walaupun hanya mengucapkan subhana rabbiyal a'la satu kali. Ya, sebagaimana yang jelaskan Imam Nawawi di syarah sahih Muslim. Ya, satu kali saja maka itu sudah terpenuhi. Walau lam yusabbih bi syai'in aslan hasala sujudu ka sujudi shalah. Kalaulah seseorang tersebut tidak mengucapkan tasbih sama sekali, bahkan yang paling pendek, subhana rabbiyal a'la, namun dia sudah terpenuhi sujudnya. Terpenuhi sujud tilawah sebagaimana sujud salat, dan memang ya sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah sahih Muslim, bahwasanya bacaan tasbih sujud salat itu sunnah. Yaitu doanya sunnah dan tidaklah wajib. Sebagian ulama memang mewajibkan seperti Imam Ahmad, riwayat dari Imam Ahmad dan para ulama Zahiriyah mewajibkan membaca tasbih ketika sujud, namun dijawab oleh jumhur para ulama bahwasanya Nabi SAW dalam hadis musyi'us shalah tidak mengajarkan bacaan doa tasbih. Yakni ketika ada orang yang salah salatnya salah, Nabi SAW ajarkan salat seminimalnya, dan diajar pengajaran Nabi SAW salat yang minimal ini Nabi SAW tidak mengajarkan doa tasbih, maka itu menunjukkan tasbih tersebut tidaklah wajib. Dan ini pendapat jumhur para ulama, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ajma'in. Wallahu a'lam. Ya, ini yang bisa kita bahas pada ya sesi materi kita pada pagi hari ini. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini yang telah disampaikan. Dan kami mengundang pada pendengar sahabat Smart Radio yang ingin bertanya seputar pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu berkaitan tentang adab-adab sujud tilawah. Anda langsung bisa tanyakan di nomor telepon 021-849-94343 atau dengan cara SMS dan WhatsApp di nomor telepon 0852-6277-4774. Baik Ustaz, karena belum ada penanya yang satu yang masuk, mungkin langsung kesimpulan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita telah membahas ya, di antara adab sujud tilawah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya adabnya sebagaimana sujud salat. Ya, hendaknya seseorang yang menempelkan dahinya dan juga hidungnya, dan ini pendapat Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i dan lainnya, menempelkan dahi dan hidung sekaligus dan juga menempelkan kedua telapak tangannya, jangan terhalangi oleh kerah bajunya. Ada dan menempelkan kedua lututnya, namun kedua lututnya tidak mengapa tertutup pakaiannya, karena itu merupakan memang syarat sah salat untuk menutup aurat, dan juga menempelkan kedua kakinya. Dan sujud wanita di dalam hal ini, ya, pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, dan ini adalah mazhab Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, bahwasanya berbeda antara sujud laki-laki dengan sujud wanita. Adapun sujud wanita maka lebih menelungkupkan badannya, yang menggabungkan badannya agar lebih tertutup, tidak merenggangkan badannya ketika sujudnya, dan diriwayatkan dengan hadis yang mursal dalam bab tersebut. Adapun bacaan tasbihnya sebagaimana bacaan dalam sujud biasa, dan Imam An-Nawawi membawakan beberapa doa di antara Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan juga di antara subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, dan doa yang lainnya, ya. Dan al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwa disukai, disunnahkan untuk menggabungkan doa-doa tersebut, karena itu memang, ya, termasuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma sujud fa akthiru fihi ad-du'a. Adapun sujud maka perbanyaklah berdoa, baik itu doaul ibadah, yakni bacaan doa-doa sujud, maupun doaul masalah, doa yang menjadi hajat kita, apa yang kita inginkan dari perkara dunia maupun perkara akhirat. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini.